Silakan Pak Billy. Iya, kalau menurut saya itu kedua pabrik kosmetik itu nggak mau dealing, nggak mau keluar duit untuk nyogok. Coba yuk keluar duit, yuk pakai barang kimia pun di itu kosmetik pun dia akan bisa beredar. Di Indonesia tuh begitu, makanya saya sangat menyesalkan ya. Harusnya tuh yang begini-begini pun itu udah bisa ditanggulangi oleh misalnya yang bagian ketua investasi atau gimana gitu, menteri terkait. Karena nggak usah pusing di sini sebenarnya. Mau jual kosmetik pakai merkuri berapa gede pun akan keluar asalkan kamu nyogok gitu loh. Itu intinya dari segala inti biar bisa beredar. Tapi kalau saya sih juga udah gak mau nyogok sekarang, biarin aja. Cuma memang bisnis kita jadi rugi sih. Makanya mesti dimasukin ke koran, dimasukin kemana-mana. Karena masukin koran tuh kuping pejabat juga kayak pakai earplug. Mereka belakang gak denger gitu loh, budek. Makasih. Terima kasih kembali. Pak Agung silakan. Iya. Saya pikir sebenarnya ini masalah klasik yang sudah terjadi di hampir berbagai perizinan ya, dari mulai yang sederhana seperti KTP, SIM, STNK, BPKB dan seterusnya. Semuanya hampir sama, klasik, tidak ada batas waktu. Sebenarnya salah satu cara yang mungkin sederhana tetapi bisa mengeliminir atau mengurangi apa namanya terjadinya ya entah itu sifatnya korupsi, meminta imbalan atas jasa yang diberikan seterusnya, itu ada batas waktu penyelesaian, misalnya katakanlah untuk penyelesaian perizinan SIUP ataupun izin produksi jamu itu selesai dalam waktu minimal selambat-lambatnya 3 bulan begitu. Nah itu sebenarnya saya lihat ada beberapa yang sudah menerapkan, tapi kelihatannya seperti saya tidak tahu industri apa, tapi itu menjadi salah satu tolong ukur yang harus bisa di pakai gitu. Saya pikir mungkin pada semua sektor bisa diimplementasikan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Agung. Pak Simon, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, ya memang ini ya sudah banyak pungutannya Pak, sana sini ya harusnya begini, harusnya murah jadi mahal, jadi jangan aneh nanti kalau produk-produk luar masuk seperti produk Cina, masuk murah bagus, kita ribut murah produk kita apa tersingkir dari produk luar, habis produk luar murah bagus, jadi produknya jelek mahal, jadi bingung ya Pak. Ya terima kasih Pak. Pak Joni mau dikecilkan dulu monitor lainnya Pak Joni. Oke. Kalau saya setuju sekali pendapat Bapak yang pertama itu, dan itu benar-benar real terjadi itu. Jadi apapun sekarang urusan dengan yang berhubungan dengan pemerintah itu pasti uang di belakangnya. Kalau nggak ada uang ya prosedur Anda akan lama gitu Pak. Dan ini harus ada dari presiden ini seperti ini. Kenapa? Waktu investasi segala macam, itu ke dalam negeri, luar negeri, kalau nggak ada uang sekarang urusnya. Kalau hanya real, let's segera prosedur aja, ya insya Allah bakal lama gitu loh. Nah, tapi kalau ada uang, apapun produk Anda, nggak bisa ngerti produk Anda, itu akan cepat selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, Pak Budi. Selamat pagi. Pagi. Ya, saya pikir ini adalah kasat bawaan ya dari masyarakat Indonesia secara umum. Jadi yang namanya surat perizinan itu bukan hanya izin soal izin usaha tadi untuk obat tadi ya, tapi juga IMB itu di kuali kota gitu sampai ke pusat itu sama Bu. Sampai sekarang itu masih apa yang namanya minta duit. Jadi proses namanya perizinan itu bukan hanya ada biaya resmi, tapi juga ada biaya-biaya yang harusnya nyogok. Nah maksud saya begini, ini udah jelas. Sangat penting sekali media supaya ini yang namanya cacat bawaan. Jadi Indonesia ini sudah punya sistem bagus, tapi walaupun bagaimana budayanya ini masih jelek. Makanya masih ada gayus dan yang kayak-kayak begini. Dan salah satu cara untuk menghilangkan budaya itu, saya mendukung media seperti Pak Kehem ini untuk selalu mengungkapkan kebobrokan seperti ini Bu. Terima kasih Bu. Pak Seven, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Edo ya. Silakan Pak Edo. Itu perusahaan kosmetik lokal. Malah yang saya juga sangat ngeri, bahkan investor asing aja, misalnya kayak perusahaan minyak di Sudirman itu, mereka ngurus surat itu juga sama dipersulit. Dan pernah sekali saya kenal salah satu direktur ya perusahaan China, anak buahnya itu ditangkap cuma gara-gara salah duduk tempat, jadi berkunjung ke temannya di lantai yang lain di BRI 2 itu. Nah itu ditangkap gitu loh, dan diperas sampai berapa juta. Akhirnya sengaja gak dilepas, dilaporin ke kedutaan Cina. Kedutaan Cina yang turun tangan, akhirnya lepas. Jadi oknum-oknum yang ketahuan begini langsung harus dipecat dan dihukum berat. Coba masih ada yang berani gak? Masalahnya dari bawah sampai ke atas, mungkin gak sampai atas banget, atas yang sedang-sedang, itu semuanya begitu gitu loh. Ini yang paling masalah. Sebenarnya kalau ketahuan begini, langsung pecat. Saya kira agak berkurang itu, efek jeranya ada. Kalau ini gak ada efek jera, karena yang paling atas, sebelum sampai ke atas kali itu juga rata-rata mainannya tuh jiwa korupnya sangat tinggi gitu loh. Makasih. Terima kasih kembali. Pas FM, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Lawrence. Ya, Bu, mungkin saya perlu agak luruskan sedikit ya. POM itu sebenarnya ada dua bagian. Pertama itu bagian yang mengurus registrasi pendaftaran produk. Satu lagi yang ngawasin. Yang pengawasan itu yang kadang-kadang kita agak ini, terutama di daerah ya. Kalau di Jakarta sih, saya ngerasa umumnya mereka bermain baik ya, tidak nggak macam-macam terutama di pusat. Registrasi juga gitu, saya ngalamin sendiri. Dari segi uang sih tidak saya alamin, tapi memang mereka butuh tuh dokumen yang lengkap dan itu yang bikin lama. Saya juga punya produk satu yang cukup lama diurus sampai saat ini juga belum masuk-masuk, itu sudah bolak-balik berkali-kali. Tapi bukan masalah uang sih Bu di sini, memang kelengkapan dokumen. Tapi yang saya agak kurang happy adalah kelengkapan dokumen itu kadang-kadang nggak sekaligus dibilang, oh ini kurang lengkap, tapi sepotong, terus nanti datang lagi, oh ini kurang lengkap lagi, ini kurang lagi, jadi ini bertele-tele. Itu yang bikin kita agak susah. Dan POM sendiri memberi batas waktu sejak dari kita masuk, berkas kita masuk sampai itu dia keluar, dia kasih batas waktu kalau nggak salah 60 hari kerja memang. Tapi dalam proses itu kadang-kadang juga meleset. Jadi memang perbaikannya sih dibutuhkan. Kalau di pusat saya lihat memang cukup ketat, tapi mereka cukup bersih. Tapi kalau di daerah saya nggak tahu, karena biasanya yang problem banyak di daerah. Itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Lorenz. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Ya, saya termasuk salah satu praktisi yang dulu juga berpengalaman untuk mengurus registrasi di Badan POM. Dan memang pendapat apa yang sebelum saya tadi juga ada betulnya, di pusat termasuk yang rapi, untuk uang sih tidak, tapi dokumen dan juga memang sepotong-sepotong dan yang diminta dan yang jelas antar satu petugas dengan petugas yang lain itu juga berbeda. Jadi meskipun sudah ada SOP, tapi pada pelaksanaannya sendiri itu masih kurang dalam pelaksanaannya. Jadi bisa ganti orang, ganti peraturan semacam itu. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, apakah forum di PAS FM ini juga bisa sampai ke sana ya. Karena praktek seperti ini sebenarnya sudah sejak saya bekerja mungkin tahun 93 sampai sekarang itu ya nggak selesai-selesai masalahnya gitu loh. Apakah dengan forum seperti ini juga bisa masuk ke telinga Badan POM lah. Kalau enggak ya percuma aja kita berdiskusi seperti ini. Terima kasih. Pak Iwan, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Iya, silakan Pak. Nggak keluar izin, mungkin bisa ditanya lebih lanjut ada beberapa hal. Bisa karena memang masalah di POM, tapi bisa juga masalah di produknya. Jadi saya rasa info yang sepotong itu nggak lengkap ya, mungkin terlalu terlalu memberi kesan sesuatu yang buruk padahal belum tentu itu terjadi. Jadi kalau memang bisa data-data yang lain yang menyebabkan itu sampai 2 tahun nggak keluar tuh bisa macam-macam ya. Dan diantaranya bisa karena produknya sendiri nggak terlalu bagus gitu. Itu aja, baik, makasih Bu. Terima kasih Pak Iwan. Pak Rudi, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, Presiden mesti menegur tuh birokrat-birokratnya tuh yang di bawahan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Boy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak, komentar Anda. Komentarnya ya pasti uang pelicinnya itu kurang kali. Oke. Terima kasih Pak Boy. Terakhir Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Itu memang sudah menjadi karakter dari birokrat kita saat ini. Kalau memang boleh dipersulit, kenapa tidak? Saya setuju dengan Bapak yang terakhir itu. Ujung-ujungnya juga pasti duit kok. Sehingga tidak memperhatikan duit. Jadi kalau yang pertama dibilang bahwa kenapa nggak ditanya, nggak mungkin lah 2 tahun seorang pengusaha menanggung beban operasional terus nggak nanya. Ya kalau memang dipersulit, ya begitulah jadinya. Makasih. Mitra Bisnis, Saatnya Anda bisa memberikan komentar Anda di 633-9160 dalam Businessman Opinion bersama saya, Wina Santoso. Mitra bisnis, dua pabrik kosmetik terpaksa tutup karena izin edar produk tidak keluar-keluar. Padahal izin telah diajukan ke BPOM sejak 2 tahun lalu. Perusahaan tidak kuat lagi menanggung biaya operasional, sementara produk belum boleh dijual karena tunggu izin keluar. Bagaimana komentar Anda melihat kejadian yang merugikan pengusaha ini? Sekarang juga silakan berikan komentar Anda di 633-9160. Mitra bisnis, dua pabrik kosmetik terpaksa tutup karena izin edar produk tidak keluar-keluar. Padahal izin telah diajukan ke BPOM sejak 2 tahun lalu. Perusahaan tidak kuat lagi menanggung biaya operasional, sementara produk belum boleh dijual karena tunggu izin keluar. Bagaimana komentar Anda melihat kejadian yang merugikan pengusaha ini? Saya tunggu di 633-9160 sekarang juga.